Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman ala nabiyina al-mustafa Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kita nikmat dan kesehatan. Begitu juga kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang kita cintai. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kembali pada hari yang berbahagia ini kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang menjadi kajian kita ini pada hari ini nantinya dapat mendongkrak semangat kita untuk lebih berusaha menjadikan tingkah laku aktivitas kita itu sesuai dengan apa yang telah diatur oleh ajaran-ajaran agama, terutama sekali apa sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Kita langsung saja kepada pembahasan. Pada hari ini kita sudah sampai ke ayat 205 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini. Setelah di dalam ayat sebelumnya, ayat 204, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai solusi kehidupan kita. Maka di dalam keterangan ayat 205 ini, Allah memberikan jalan lain bagi kita agar di dalam kehidupan ini tetap teratur, tetap terarah, dan juga tetap selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan itu adalah dengan cara berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wazkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah dan sebutlah nama Tuhanmu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan redaksinya dalam bentuk fi'il amar. Uzkur, ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berzikir di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berzikir di dalam kehidupan ini. Atau di dalam bahasa yang lain adalah bahwa agar seorang mukmin dapat menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang terbaik, hendaklah banyak-banyak dia berzikir dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Mukmin yang kosong dari zikir, mukmin yang tidak selalu mengingat Allah dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya dia sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hidupnya tidak akan pernah dapat mencapai kehidupan yang terbaik. Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berzikir? Apakah manusia saja yang diperintahkan untuk berzikir? Jawabannya adalah tidak. Karena sebenarnya sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk berzikir, menyebut dirinya, sebenarnya makhluk selain manusia sudah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh alam semesta ini berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa ta'ir wa alanna lahul hadid. Wahai gunung-gunung dan juga burung-burung, berzikirlah bersama Nabi Daud alaihissalam. Dan telah kami lunakkan besi kepada Nabi Daud tersebut. Artinya apa? Allah memerintahkan gunung dan juga burung-burung berzikir bersama Nabi Daud alaihissalam. Gunung, bumi, burung-burung, semua makhluk yang ada di alam semesta ini sebenarnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka Allah memerintahkan manusia untuk ikut berzikir, karena kalau dia tidak berzikir, berarti dia sudah keluar dari kebiasaan alam semesta ini yang selalu berzikir kepada dirinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita ada Ustaz Fajrul di studio yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Di sini kembali lagi Allah mengingatkan kita. Mengingatkan untuk apa? Agar kita beringat kepada Allah dalam arti kata tadarruan. Tadarruan di sini artinya adalah rendah hati. Rendah hati. Tidak saja sekedar rendah hati, wa khifatan. Khifah di sini diartikan adalah dengan khauf. min makna dari kalimat al-khawf, khiwaf, khawfa, khiwaf, khifa. Wa dunal jahri, dengan tidak mengeraskan suara. Mungkin orang akan bertanya, Ustaz, Ustaz, macam mananya berzikir itu, Ustaz? Apakah Allah, Allah, Allah dikeraskan suara itu, apa cukup dengan Allah, Allah, Allah nanti berimbas kepada dengan membaca Al-Quran, Ustaz? Yeah. Membaca Al-Quran itu kan termasuk zikir. Apakah perlu kita dengan suara atau dengan khifah di sini? Yeah. Dunal jahri di sini, tanpa dengan keras-keras. Bagaimana pandangan Ustaz menanggapi hal ini, Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Kalau kita kembali kepada keterangan ayat ini, sebenarnya zikir yang terbaik itu adalah zikir dengan cara sir. Kalaupun dengan cara bersuara, maka tidak perlu sampai harus mengeraskan suara dengan sekeras-kerasnya. Ini adalah cara yang terbaik. Tadarru'au wa khifah, dengan perasaan rendah diri dan juga perasaan takut. Tidak akan ada orang yang berani berbicara keras kalau dia merasa dirinya rendah. Tidak akan ada orang yang berani untuk berbicara keras kalau misalnya dia merasa takut. Jadi sebenarnya suara yang lembut, suara yang antara kedengaran dengan tidak, itu akan sangat membantu jiwa kita ini, hati kita ini, agar lebih lunak dan merasakan sesuatu yang lebih daripada kalau kita berbicara dengan suara keras. Makanya di dalam agama kita diperintahkan untuk banyak-banyak berpikir dan berzikir, bukan banyak-banyak berbicara. Sedikit berbicara, lebih banyak berpikir dan merasa. Kenapa? Karena dengan cara diam, ya kan, mengingat Allah dengan suara yang lembut atau di dalam hati, ini akan dapat mampu melunakkan hati dan perasaan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi, kalau misalnya zikir dilakukan dengan suara keras bukanlah suatu hal yang terlarang. Cuma janganlah sampai, karena niat utama zikir ini adalah untuk kebaik, untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, ya. Jadi jangan pula nanti dengan suara keras kita ingin menampilkan kepada orang, menunjukkan kepada orang bahwasanya kita sedang berzikir. Iya kan? Nah, itulah yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, Ustaz Fajrul, yang menarik juga di sini adalah bahwa sebenarnya zikir itu, ya, ada orang yang berzikir, Ustaz Fajrul, tapi dia membangga-banggakan zikirnya kepada orang lain. Ini bagaimana, Ustaz Fajrul? Mengapakan tadi? Membangga-banggakan. Iya. Aku sudah berzikir 100.000 kali, katanya. Iya. Gimana ini? Ya, kita harus ketahui, sebagaimana yang sering kita dengarkan melalui firman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Cukuplah Allah yang memeliharaku, dan Allah lah yang sebaik-baiknya yang memelihara diriku. Makanya itu tidak perlu, dengan indikasi tidak perlu kita membanggakan apa yang sudah menjadi amalan kita. Apa yang menjadi banggaan kita dengan yang 100.000 kali, padahal Allah lebih memberi lebih daripada itu, lebih dari 100.000 kali misalnya begitu. Apa yang perlu dibanggakan dalam hal itu? Yang perlu dibanggakan adalah aizah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang menjadi amalan kita, tapi aizah itu rasa bangga kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata apa? Allah telah memberikan aku kesehatan, Allah telah memberikan aku kesempatan waktu untuk berzikir, Allah banyak memberikan dan meluangkan sehingga aku dapat meluangkan waktuku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali lagi kepada al-ghudu wal asal. Di sini artinya adalah al-ghudu ini adalah ghadah. Ghadah itu waktu pagi, wal asal itu waktu petang. Yeah. Kenapa? Karena bisa jadi, kenapa Allah mengatakan kita harus di waktu pagi ataupun di waktu petang? Karena mengingatkan kita, bisa jadi manusia itu ingat kepada Allah di waktu pagi, tapi belum tentu ingat kepada Allah di waktu petang. Yeah. Atau ingat di Allah waktu Allah di waktu petang, bisa jadi di waktu pagi tidak ingat. Nah, disebabkan sering molor, sholat subuh ketinggalan, yeah, bahkan terus tinggal terus, sedangkan waktu asal itu terus dia. Ini kan tidak seimbang. Nah, makanya perlu kita berzikir itu supaya kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin Ustaz yang menjadi pemahaman dunal jahri sini tidak dengan keras suara, mungkin ini disesuaikanlah dengan keadaan kita sekelilingnya. Yeah. Kan begitu, Ustaz, kan? Kalau memimpin ya suaranya keras begitu. Kalau kita berbicara seperti ini kan tidak dianggap keras kan begitu. Maksudnya tidak sampai memekakkan kuping seseorang tersebut, kan begitu. Membuat orang lain terganggu, Ustaz, ya. Seperti ada orang sakit misalnya gitu kan. kita membaca Al-Qur'an teriak-teriak, itu kan mungkin sakit orang. Mungkin sakit orang. Iya. Yang paling penting kita bimbing orang sakit itu. Dengarkanlah ayat ini sedikit demi sedikit. Maka kita harus membaca ayat Al-Qur'an itu agak dipelankan sehingga dapat menenangkan jiwa seseorang. Betul tersebut sekali. Kan begitu. Iya. Bukan harus dipaksakan. Iya. Karena kalau dipaksakan enggak dipaksakan itu tidak akan pernah membawa keuntungan. Karena yang membawa keuntungan itu adalah tadarru'an wa khifah. Wa khifatan. Ketika hati kita itu dapat rendah diri dalam arti kata bertakwa kepada Allah, wa khifah, betul-betul kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Karena azab itu mesti akan terjadi, tapi kapan terjadinya, turunnya itu tentu kita belum tahu tentang hal tersebut. Makanya ketika kita mengingat kembali dan mendengar kembali ayat Al-Qur'an itu akan mengembalikan penyegaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan aku kesehatan sehingga aku dapat berzikir, sehingga apa yang menjadi kekhawatiranku itu menjadi hilang karena kepasrahanku kepada Allah makin bertambah, alhamdulillah. Tapi tidak perlu dijadikan kebanggaan di dalam hidup ini. Dibangga-banggakan. Dibangga-banggakan orang lain. Iya. Ya. Kan? Si, kenapa? Karena akan menghancurkan nilai-nilai ibadah yang sudah didapatkan tadi. Iya, betul sekali. Na'udzubillah kalau terjadi. Jangan sampai takabur. Ria, Ustaz, ya. Ria dan takabur. Itulah tingkatnya itu. Ria, takabur. Iya. Ketika orang dalam keadaan seperti itu, sudah tidak akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala lagi. Iya, seharusnya dengan berzikir itu dia malah merasa rendah diri dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ternyata dia malah berbuat sebaliknya, Ustaz, ya. Iya. Menampilkan hal-hal yang tidak seharusnya, yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hal yang cukup menarik dari pembahasan Ustaz tadi adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah memberikan waktu yang terbaik untuk berzikir, bil ghudwi wal asal, apakah di waktu pagi maupun di waktu petang. Ini adalah waktu yang terbaik bagi seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara formal, ya, ini Ustaz, ya. Kenapa waktu pagi dan petang itu terbaik? Karena pada waktu pagi itu orang belum banyak kegiatan. Yeah. Kapan ini waktu pagi? Ketika selesai salat subuh. Ini kan biasanya orang nonton TV. Silakan nonton TV, tapi hendaknya dibarengi dengan zikir karena itu adalah satu hal yang terbaik. Jangan misalnya nonton nanti bisa 2 jam, zikirnya cuma 5 menit. Ini kan tidak baik. Duduk setelah salat itu hanya 5 menit, nontonnya 2 jam atau 3 jam. Atau berbicara yang tidak ada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Dan kemudian kenapa di waktu petang? Karena memang pada waktu petang itu biasanya orang beristirahat setelah selesai asar. Itu kan waktu-waktu tenang, waktu istirahat. Jadi dengan berzikir diharapkan kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga zikir ini akan mampu untuk menenangkan jiwa seseorang. Ketika pagi, ya, jiwanya tenang, siap untuk bekerja. Ketika petang, setelah pulang kerja, jiwanya kembali tenang, tidak lagi gerusak-gerusuk, ada permasalahan di kantor dan sebagainya. Jadi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zikir ini kepada kita, itu adalah untuk kepentingan kita. Kembali lagi, untuk kepentingan kita. Kenapa? Ini adalah salah satu fasilitas dan sarana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan agar kehidupan manusia itu dapat lebih energik lagi. Jadi kalau bahasa saya, Ustaz Fajrul, tidak usah terpengaruh dengan, jangan terlalu terpengaruh dengan iklan-iklan di TV. Agar Anda energik di dalam bekerja, minum Vitalong C misalnya, atau minum Redoxon untuk memperkuat tulang. Allah sudah berikan kepada kita salah satu sarana dan media untuk menjadikan hidup kita ini lebih energik, ya. Tidak ada lemas-lemasnya, dalam artian tidak merasa stres, tidak merasa kesulitan. Kenapa? Dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mampu mengangkat potensinya, ya, akan mampu untuk mengembalikan energinya. Bahkan dalam salah satu buku yang saya baca itu adalah salah satu rahasia daripada zikir itu akan mampu untuk memperkuat daya ingat seseorang. Orang yang selalu berzikir ini akan susah sekali terkena penyakit pikun atau penyakit lupa, ya. Makanya banyak-banyak berzikir kepada Allah, tidak usah terlalu banyak berolahraga untuk menguatkan pikiran. Dengan cara zikir ini akan dapat membantu kita untuk menguatkan otak kita dan juga untuk mengembalikan energi kita untuk kembali kepada keadaan fit seperti semula. Iya. Bahwasanya inilah yang dapat kita sampaikan saat ini, yaitu dalam arti kata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan perisai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini pada intinya adalah perintah dari Allah untuk berzikir kepada kita. Ini menjadi sangat penting, kenapa? Karena seluruh alam bertasbih kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Dan juga ini adalah salah satu sarana dan fasilitas yang Allah sediakan bagi kita untuk dapat menjadikan kehidupan kita tampil lebih energik, tampil lebih nyaman, dan akan kita dapat melakukan kegiatan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih. Udah.